بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد سبلم بارك الله فيكم kita melangsungkan tentu barakallahu fikum saya akan mengajukan pertanyaan tentu terarah bagi ikhwanuna yang ada di Situbondo terarah barakallahu fikum pertanyaan-pertanyaan ini karena negerinya adalah tempat kita bermajlis barakallahu fik. Kita berharap merekalah yang pertama kali bisa memetiknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, yang rijal jiwanya akan mengatakan saya. Siapa dari ikhwanuna Situbondo yang mengatakan saya, berarti dia rijal. Man barakallahu fikum. Man kif sebelah kiri. Masya Allah. Yang kita minta itu yang mengatakan saya. Tapi ingat kalimat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Rijal yang mengatakan saya. Man. Loh kok enggak ada ya? Kok enggak ada rijal sama kita di sini? Ingat enggak ada mafhum mukhalafahnya. Man ya ikhwan? Baik. Kenapa al-musannif Al-Syeikh Muhammad rahimahullah mengangkat 10 permasalahan yang menyebabkan seorang murtad, padahal banyak perkara-perkara yang menyebabkan seorang keluar dari agama. Kenapa beliau mengangkat 10 perkara ini barakallahu fi? Naam. Pertama, karena 10 perkara ini yang terbanyak terjadi di saat itu. Kedua, perkara yang terbesar yang menyebabkan seorang keluar dari 10 perkara ini adalah yang paling besar menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala ahsan. Selain beliau siapa? Sudahlah saya jawab, saya kasih tambahan, pertanyaannya mudah biar ada yang mengatakan saya. Pertanyaannya gampang. Man? Siapa? Kalau enggak ada kita pindah. Kalau enggak ada rijal ma'i di situ bondo kita pindah. Ya. Tayyib ahsanta. Pembatal keislaman yang pertama mada? Asyirku fi ibadatillahi. Tayyib. Yang membantu bisura dari teman Situbondo, yang membantu beliau, yang melangsungkan pembatal Islam yang kedua. Ya, selain yang lain. Ayo. pertama asyirku fi ibadatillah. Yang tidak perlu pakai bahasa Arab, artinya kalau tidak menghafal, tapi bahasa Indonesia saja. Pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kedua, man min ikhwanina. Yang kedua, nah, siapa nama beliau? Lupa. Zul? Akhuna Zulkifli. Asani yang kedua mada? Ahsanta. Yang kedua, mengangkat perantara antara dirinya dengan Allah Jalla Subhanah. Dia berdoa kepada perantara, dia meminta kepadanya, dia memasrahkan seluruh urusan hidupnya atasnya, maka dia telah kafir kepada Allah Jalla Subhanah. Al-Thalid yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga, ikhwanuna dari Situbondo, jangan malu-malu. Baik, hat. Orang-orang yang muslim, ya, melakukan kekafiran mereka. Masya Allah, santa. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu terhadap kekafirannya, atau lebih dari itu membenarkan mazhabnya, mazhab kufurnya, maka dia telah kafir kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang kita ambil, masih ikhwanuna Situbondo, kalau malu-malu, saya masih ingat. Barakallahu fikum, malu bertanya. Terus apa? Antum yang menyebutkannya. Ya. Ayo. Yang keempat, karena kita belum berlalu berhari-hari, berapa menit saja ya? Yang keempat, terakhir yang kita ambil tadi, karena saya, kalau saya tidak ulang seperti ini, amblas kabeh kalau sudah sampai rumah. Tapi dengan diulangi lebih teringat lagi, diulangi lagi sesok misalkan lebih melekat lagi, lebih kokoh lagi, diulangi sama ustadznya lebih lagi mantap. Yang keempat, ayo, taib laba ashad. Meyakini bahwa bimbingan petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari petunjuk beliau, dan hukum selain hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang yang mengedepankan hukum-hukum hasil karya manusia, maka dia telah kafir barakallahu fikum kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, kita langsungkan al-khamisu yang kelima. Man abghadha syai'an mimma jaa ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci, tidak suka, tidak menyukai sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kufur kepada Allah Jalla Subhanahu. Dia membenci bagaimanapun kecilnya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله جل وعلا dalam surat Muhammad ayat ke-9 mengatakan yang demikian itu, bahwa mereka telah membenci, tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanah dari wahyu, sekecil apapun syariat yang dibawanya. Kalau seseorang tidak suka dan benci padanya, fa'ahbata a'malahum, sikap dan perbuatan itu telah membatalkan amal-amalnya, telah membatalkan barakallahu fikum amal-amalnya, telah menjadikan dia murtad. Subhanallah, barakallahu fik. Betapa banyak syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disukai dan dibenci. Bukan cuma persoalan sebuah ibadah yang berjalan di atas tuntunan Nabi. Persoalan yang mendasar di dalam hidup ini, akidah dan tauhid, dibenci rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah ini menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah, tidak menyukai rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Persoalan yang besar di dalam agama Allah Jalla wa'ala masih ada dari saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang membencinya rahimani wa rahimakumullah. Satu amalan sunnah saja, sunnah bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa, kita benci padanya, menyebabkan kita kufur kepada Allah Jalla Subhanah. Bagaimana jikalau kita benci terkait dengan persoalan barakallahu fikum akidah, benci terkait dengan akidah dan tauhid, maka sungguh ini menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sebutkan barakallahu fikum dalilnya. Yang kelima, yang keenam barakallahu fik. Kalau tadi yang kelima, siapa saja yang membenci sekecil apapun dari persoalan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebencian walaupun dia mengamalkannya, maka dia menyebabkan atau menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, as-sadisu, man istahza'a bi syai'in min dini rasuli alaihi salatu wassalam au thawabillah au iqabihi kafara. Barang siapa yang mencela, lebih banyak lagi, kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang mencela dan mencaci maki syariat Allah Jalla Subhanah, barang siapa yang mencela sekecil apapun dari urusan agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, atau mencela pahala yang dipersiapkan oleh Allah padanya, atau mencela hukuman atas kekeliruan dan dosa yang dilakukan, menyebabkan dia kufur kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Walaupun dia mencela persoalan as-siwak, mencela persoalan barakallahu fiikum merapikan kumis, atau mengambil mencabut sya'rul abaq, yaitu ibat ya ikhwan ketiak, atau mencela terkait dengan sunnahnya memotong kuku, celaan terhadap syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mari barakallahu fikum. Kita membaca ayat yang dibawakan oleh beliau untuk kemudian kita diajak membantah orang yang mengatakan, ya akhi, dia mencela itu, coba mencelanya karena alasan keyakinan. Ternyata ini dilontarkan di dalam syubhat. Kalau keyakinannya itu tidak ada unsur barakallahu fikum kebencian dan memang keinginan mencela, cuma main-main, maka dia tidak dikufurkan oleh Allah. Tidak boleh kita mengatakan kafir. Dengarkan firman Allahu Jalla wa Ala yang beliau bawakan di dalam hal ini. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Beliau barakallahu fikum menyebutkan firman Allahu Jalla wa'ala, kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami ini hanya bersenda gurau, bermain-main, berdalam-dalam dalam cerita-cerita. Alasan mereka barakallahu fi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah, apakah kepada Allahu Jalla wa Ala ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mencela, kalian menghina? Tidak ada maaf bagi kalian, tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Sesungguhnya kalian telah kufur setelah berimannya kalian. Berarti yang mengeluarkan celaan ini, yang berjalan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjihad bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kami, kata Allahu Jalla wa'ala, memaafkan ta'ifah dari kalian, kami akan mengazab ta'ifah yang lain. Disebabkan karena mereka mujrimin, melakukan dosa dan kemaksiatan. Untuk kita barakallahu fikum mendapatkan faedah yang lebih, mari kita melihat sebab turunnya ayat ini. Jamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Wahum muslimun. Lalu kemudian di sebuah majlis mereka berbincang-bincang. Mereka berbicara. Tidak ada kita melihat seperti qurra'ina, orang-orang yang barakallahu fikum hafidhul Qur'an, membaca Qur'an, aghzab, lebih banyak berdusta, aghzab al-sinah. Coba dengarkan barakallahu fikum. Wa arghab butunan, paling besar perutnya, paling penakut ketika bertemu musuh. Perbincangan di antara mereka terjadi. Siapa yang mereka maksudkan? Bila bertemu dengan musuh, paling jeban, pengecut. Makan, paling rakus. Dalam celaan mereka, barakallahu fi, mencela individu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba antum perhatikan. Lalu kemudian di tengah tanah mereka ada syab, marah atas celaan yang didengar. Melaporlah dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang peristiwa majelis itu yang mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebelum sampai menceritakan barakallahu fikum, telah didahului oleh ayat Al-Qur'an yang kita bacakan itu turun kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan di majlis itu adalah salah dan keliru. Dia mencoba mencari uzur pada diri Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bergantung barakallahu fi kepada tali dan buntutnya tunggangan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meminta bahwa kami ini cuma bersenda gurau. Kami ini coba bermain-main, bercerita tentang lelah dan capeknya perjalanan menuju Tabuk barakallahu fi. Kami tidak bermaksud kecuali mizah, cuma ingin bersenda gurau semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya. Terus membacakan firman Allah jalla wa ala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Mereka telah kufur karena perbuatan lisan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mencela kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau dia mencela syariat Allahu jalla subhanahu? Lebih dari itu barakallahu fikum. Bagaimana pendapat ikhwanuna? Jikalau menganggap urusan memelihara jenggot barakallahu fi, atau memotong kuku atau yang semisalnya, dianggap kusyurnya agama. Mencela atau tidak kusyur artinya kulitnya agama, bagian luar agama. Ini termasuk mencela atau tidak? La syakka wa la raib. Ini adalah celaan barakallahu fikum. Menganggap kusyur kulitnya agama, mengistilahkan kusyur terhadap agama dalam rangka mencelanya barakallahu fikum. Wa zid ala dzalik, usaha untuk menanamkan akidah dan tauhid juga tidak luput bahwa itu kusyurnya agama. Lalu lup, intinya agama itu yang mana yang mereka maksudkan? Tidak ada yang mereka maksudkan kecuali menegakkan daulah Islamiyah. Subhanallah. Fahal min barakatin, apakah ada barokah yang akan diperoleh kalau ini dianggap lup intinya agama lalu dia mencela syariat yang lain, al-jawabulah. Tidak mungkin akan mendapatkan barokah. Ulama barakallahu fikum yang membimbing umat dari asas agama mereka, akidah tauhid, ahkam, hukum-hukum, dicela sebagai ulama haid wan nifas. Dicerca rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu dari mana barokah perjuangan itu akan turun? Kalau mencela syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agama. Siapa yang berilmu tentangnya? Min ha'ula'in nas. Dari mereka-mereka itu, siapa yang berilmu tentangnya? Barakallahu fik. Padahal yang wajib atas kita adalah ta'zim, mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ihtiram, menghormati sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka menganggap bahwa itu kulitnya dari agama, maksudnya dalam rangka mencela, maka ini menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ha'ula'i yakulun, mereka mengatakan barakallahu fi, seseorang itu menjadi murtad dengan celaannya ini, iza nawa wa'taqada, apabila dia meniatkan memang. Barakallahu fi, antum berjalan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenggot, barakallahu fikum, antum diteriaki, be. Ya. Dalam rangka mencela, barakallahu fi. Antum menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirwal, sarung di atas mata kaki, pak-pak kebanjiran. Ya. Juga dalam rangka mencela. Begitu juga wanita yang berusaha menutup auratnya, dicela rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fi, kalau dia tidak berniat, tidak ada keyakinan, tidak boleh dikafirkan menurut mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Dari mana datang taqyid, ikatan seperti ini? Kalau dia mencela, kalau tidak ada niat, kemudian tidak dikufurkan. Dari mana? Dari mana datangnya syarat ini? Barakallahu fikum. Dari mana ikatan ini? Sementara Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menghukum dengan kufur seseorang yang mencela. Alasannya, kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau saja, bermain-main. Tidak ada maaf dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Lalu syarat pengikat harus dengan niat, harus ada keyakinan. Dari mana rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Dari mana barakallahu fi? Lalu mungkin kita akan mengatakan bahwa yang mengucapkan ini adalah jahil, ya akhi. Bodoh orangnya, barakallahu fi. Hatta mata al-jahil. Sampai kapan kejahilan itu? Wa yang mencela ini bahkan hafidul Quran. Yang merendahkan dan mencela ini orang yang belajar agama, mungkin kiainya, mungkin alimnya, mungkin ulamanya yang mencela. Yang mencela ini adalah yang bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Sudah cukup hujjah sampainya Al-Quran kepada mereka, hujjah rahimani wa rahimakumullah. Jawaban Syekh Saleh Fauzan barakallahu fikum. Hatta mata. Sampai kapan kita beralasan dengan al-jahal? Al-Quran itu sudah sampai ke tengah mereka. Bahwa Al-Quran itu hujjah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Tidak ada alasan. Kejahilan yang menjadi alasan. Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Al-Quran itu barakallahu fikum. Mereka dengar. Bahkan yang mencela ini adalah orang yang menghafal Al-Quran. Maka oleh karena itu, ulama kita berbicara. Kejahilan itu tidak akan menjadi udzur lagi apabila kejahilan itu disebabkan oleh tiga perkara. Yang pertama adalah al-ifrat, sikap peremehan dan pengentengan pada dirinya untuk mau belajar agama Allah Jalla Subhanah. Maka jikalau kebodohan yang ada pada dirinya disebabkan karena ifrat, adanya sikap peremehan dan pengentengan belajar agama, maka kebodohannya tidak akan menjadi alasan untuk dimaafkan. Wasani yang kedua, kalau kejahilan itu disebabkan oleh al-i'rad, berpaling. Kalau tadi mungkin dia malas-malasan, kalau ini sama sekali tidak mau barakallahu fikum belajar, bahkan memperingatkan orang untuk belajar syariatnya rahimani wa rahimakumullah. Bila kebodohan itu disebabkan karena al-i'rad, berpaling, tidak lagi menjadi alasan maaf di dalam agama Allah Jalla Subhanah. Dan yang ketiga, bila kejahilan yang ada pada diri seseorang itu disebabkan karena istikbar, sombong barakallahu fik, ada sikap angkuh pada dirinya, lalu kemudian satu persoalan, satu masalah, dia tidak mengerti ilmunya, dia laksanakan keharaman dengan penuh kejahilan, kekufuran dengan kejahilan, kejahilannya tidak lagi menjadi alasan untuk dimaafkan di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang ke-6. Kita bertemu dengan banyak dari saudara kita. Orang kafir sendiri menghormati orang muslim. Menghormati orang yang masya Allah penampilannya dengan syariat Allahu Jalla wa'ala benar-benar dihormati. Tetapi orang muslim sendiri yang menganggapnya, memandangnya dengan wajah sinis, sadis, barakallahu fiik, penuh dengan amarah, murka, kebencian itu nampak. Tidak hanya barakallahu fikum tersembunyi di dalam hati, keluar dari lisan dan keluar dari raut muka kebencian dan ketidaksukaan. Inilah yang menyedihkan kita. Bukan orang-orang kafir yang mencela, bukan orang-orang kafir yang menghinakan, bahkan mereka itu hormat kepada orang yang berjalan di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Yang menyayat hati kita adalah ketidaksukaan dan kebencian itu muncul dari saudara kita muslimin sendiri barakallahu fikum. Namun ingat, Syekhuna Muqbir rahimahullahu taala mengatakan, al-mujtama'u ra'su malina, masyarakat itu adalah modal kita. Jangan dilepas, dibimbing, diarahkan, sabar untuk menghadapi segala barakallahu fikum ketidaksukaan yang dia nampakkan, kebencian, sabar dengan berakhlak akhlakul karimah, beradab dengan adab yang baik. Barakallahu fiik, membagi ya al khairat, memberikan hadiah kepada mereka. Semoga usaha-usaha ini berbarokah. Lalu sebagai langkah atau sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, fa'abshir ya akhi, Anda telah menabung lebih dari tabungan Anda di tempat-tempat menabung harta. Barakallahu fi. Lebih karena Anda, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghargakannya lebih dari Anda memiliki onta-onta merah. Harta yang paling berharga, harta yang paling tinggi nilainya di saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang yang melaluimu dia mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin karena kesabaranmu, mungkin karena kedermawananmu, mungkin karena akhlakmu, mungkin karena adabmu, mungkin karena sopan santunmu, mungkin karena kebagusan muamalahmu, dia mendapatkan hidayah. Fa'abshir ya akhi, engkau telah menabung di sisi Allah Jalla wa'ala tabungan yang besar. Maka ahlus sunnati wal jamaah harus menjadi terdepan di dalam menebarkan rahmat ini dan membagi-bagi hidayah. Ad-dilalatu wal bayan, berharap dengan usaha ini saudara kita kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. As-sabi yang ketujuh, termasuk dari pembatal keislaman, mulai dari awal sampai keenam kita bertemu, masya Allah, benar-benar terjadi di tengah saudara kita kaum muslimin. Yang keenam, yang ketujuh, as-sihru, yaitu sihir. Wa minhu as-sarf wal 'ata. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. As-sabi yang ketujuh adalah sihir. Termasuk darinya as-sarf. Sarf menyebabkan seseorang suami istri itu pecah belah, saling benci membenci, pelet, atau menjadikan seseorang itu cinta. Barakallahu fikum, ini juga sihir rahimani wa rahimakumullah, maka menyebabkan dia kufur kepada Allah. Dalil yang menjelaskan bahwa ilmu sihir akan menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat yang menjadi ujian bagi umat ini, barakallahu fi, mengajarkan ilmu ini. Setiap yang datang belajar kepadanya, kedua malaikat ini mengingatkan bahwa ini adalah ujian dan fitnah. Jangan engkau kufur kepada Allah. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa sihir, belajar ilmu sihir adalah kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. As-sihru naw'ani. Sihir itu ada dua bentuknya. Hakiki wa takhyili. Sihir yang bersifat hakiki, inilah perbuatan para tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul, barakallahu fi, yang berakibat sakitnya seseorang, berakibat hilangnya akal seseorang, bahkan sampai berakibat kepada kematian, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Jenis sihir yang kedua adalah takhyili. Menyulap, menyihir, barakallahu fikum, penglihatan. Sampai kemudian ya batu kok berubah menjadi seolah-olah binatang. Seperti yang terjadi pada tukang sihirnya Fir'aun. Disebut sihir takhyili. Merubah penglihatan barakallahu fikum menyihir pandangan sehingga kok berubah seperti burung atau burung yang terbang, padahal tidak mungkin akan bisa merubah satu zat yang bernyawa barakallahu, satu benda lalu hidup bernyawa kecuali Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Ini sihir takhyili namanya. Kedua-duanya menyebabkan seseorang kufur kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka tukang sihir itu telah berbuat murtad di dalam agama. Siapa yang tahu dari saudara kita kaum muslimin dan muslimat? Bahkan yang terbanyak menjadi pemeran ilmu-ilmu sihir itu dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hukumannya di dalam agama adalah sahir, pelaku sahir itu adalah dibunuh oleh pemerintah. Sebagian ulama mengatakan la yustata, tidak diminta taubatnya, tapi langsung barakallahu fikum disembelih. Ini dalam hukuman agama kita. Siapa yang tahu barakallahu fikum? Kita berkewajiban untuk menyampaikan ilmu ini ke tengah umat. Lah ya akhi, ana bukan da'i. Lu, apa anda menunggu menjadi seorang da'i lalu anda menebarkan dakwah? Lah, kita bisa melakukannya lewat buku-buku, menyebar buku-buku barakallahu fi. Kita punya harta, kita bisa membeli buku dua, yang satu buat kita, yang satu buat kita hadiahkan kepada teman-teman kita. Itu juga termasuk dakwatu ilallahi azza wa jalla. Kita punya kenalan lama, kita cinta kepadanya, dipisahkan kita karena Allah jalla wa ala. Namun kita harus berusaha untuk kemudian menyampaikan hidayah kepadanya. Kalau dia mendapatkan hidayah melalui kita, kita telah menabung dengan harta yang kita sumbangkan. Kedua, masuknya dia menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus, tabungan yang keberikutnya. Bukankah keberuntungan di atas keberuntungan barakallahu fi? Insyaallah. Baik, kita langsungkan asamin yang ke-10, yang ke-8. Muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yang ke-8 adalah membela kaum musyrikin, menolong mereka untuk memerangi orang-orang Islam. Allahu Akbar. Banyak juga dari saudara kita barakallahu fikum yang melakukan demikian terhadap saudaranya yang istiqomah, bencinya. Tetapi terhadap orang-orang kafir musyrikin, mereka senang. Mereka masya Allah yang tidak pernah dia lakukan kepada saudaranya semuslim barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita ketemukan di tengah saudara kita kaum muslimin dalil yang menjelaskan demikian firman Allah jalla wa ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang berpaling dari kalian kepada mereka, sesungguhnya dia termasuk mereka. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala telah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Sikap tersebut adalah kezaliman. Yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'ul khurut an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadir al-khuruj an syari'ati Musa fahuwa kafir. Yang ke-9, orang yang meyakini bahwa sebagian orang itu boleh keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa maka dia telah kafir kepada Allah. Maka yang ke-9 ini terarah kepada kaum sufiyah rahimani wa rahimakumullah, yang telah membagi jenjang-jenjang ilmu. Ada tariqat, ada hakikat, dan seterusnya. Bila sampai kepada taraf yang paling tinggi dari ilmu, sudah tidak ada lagi keterkaitannya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk orang-orang awam. Tetapi untuk orang khawas, ala mereka, bahasa mereka, orang-orang khawas, orang-orang yang telah sampai kepada tingkat tertentu dari ilmu agama menurut pembagian mereka, tidak butuh kepada syariat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita mendengar mereka tidak sholat, mereka tidak berpuasa karena tidak terikat. Lalu bagaimana ilmu yang mereka peroleh? Haddatani qalbi an rabbi, hatikulah yang bercerita tentang Allah, langsung mendapatkan wahyu dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril, tanpa melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya ikhwan, juga terjadi di tengah saudara kita kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kalau saya dan antum yang sedang belajar ini baru pada taraf ilmunya syariat, ilmu syariat, ya, jadi belum sampai kepada thariqat hakikat, itu lebih tinggi lagi. Kalau kita yang belajar sesuai dengan tuntunan Nabi di dalam beribadah, ini masih levelnya ilmu syariat. Sarengat katanya orang mana? Barakallahu fikum. Syariat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahi ya ikhwan, fi biladina, di kampung kita, barakallahu fikum, yang sudah masuk belum loh dalam taraf yang paling tinggi, masih tarekat, tidak sholat. Untuk mencari berkah di dalam hidupnya, maaf, malu saya untuk menceritakannya. Sesungguhnya barakallahu fikum, istrinya diserahkan kepada pimpinannya. Maaf, barakallahu fikum. Untuk mencari barakah rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamat al-afiyah, terjadi di tengah kita kaum muslimin barakallahu fi. Lalu dalilnya sekarang, Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya singkat, Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir. Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Khidir itu seorang nabi atau orang soleh. Berdasarkan nas wallahu ta'ala alam yang rajih indi barakallahu fi, beliau adalah seorang nabi rahimani wa rahimakumullah. Ini alasannya. Khidir itu wali lo, kata mereka. Dia keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka tingkat kewalian itu lebih tinggi daripada tingkat kerasulan. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-10, al-i'radu an dinillah hi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya, barakallahu fikum. berpaling, tidak belajar agama Allah karena sikap berpaling tersebut, dan tidak mau mengamalkannya karena sikap berpaling tersebut. Beda kalau seseorang belajar karena tidak belajar karena malas, itu tidak termasuk loh. Yang termasuk di dalamnya adalah al-i'rad, berpaling, benar-benar tidak mau, tidak suka, benci, barakallahu fik. Maka karena inilah dia menjadi kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Dalil yang menjelaskan demikian kita habiskan. Wa man azlamu, maka siapakah yang paling zalim dari seseorang yang telah diingatkan ayat-ayat Rabb-nya lalu dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami terhadap para pelaku dosa akan menghukum, kata Allah Jalla wa'ala. Ini yang ke-10, barakallahu fikum. Kita bertemu juga dengan saudara-saudara kita yang tidak mau belajar agama Allah Jalla subhanah. Sampai ada kiai di negeri kita, teman kita belajar, menyebutkan kami belajar bulughul maram. Apa kata sang kiai? Sang kiai atau tuan guru kalau bahasa di sana mengatakan benar bahwa bulughul maram itu sangat-sangat bagus, namun belum waktunya bagi engkau untuk belajar. Subhanallah. Terus kapan waktunya? Barakallahu fiik. Belum waktunya. Kami belajar ini loh Pak, karena dipanggil waktu itu, cuma ketepatan ketemu, ditanya. Kami belajar ini bagus, tapi buatmu belum waktunya. Masya Allah. Terus kapan? Barakallahu fikum waktunya. Habis umur kita ini, belum juga datang waktunya. Barakallahu fikum. Begitulah bila berbicara adalah pamor dan kedudukan dunia berbicara, seseorang itu berat untuk menerima kebenaran walaupun dia mengetahuinya. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan terakhir, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jadi wal khaifi illa al mukrah. Tidak ada perbedaan pada semua bentuk nawakid, pembatal-pembatal keislaman ini, antara orang yang hazil, senda gurau sebagaimana yang telah lewat, main-main saja, mencela sunnah Nabi SAW, kok main-main? Mencela sunnah Rasul SAW, kok bersenda gurau? Jangan. Barakallahu fiik. Juga rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perbedaan antara orang yang bermain-main dengan orang yang jahat, memang punya tujuan untuk mencela syariat, atau orang yang takut, juga tidak ada perbedaan. Yang menjadi pembeda untuk dia tidak dikafirkan karena perbuatan itu, al-mukrah, orang yang dipaksa, diancam bunuh. Barakallahu fiik. Ya, diancam bunuh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bukan kemudian melebarkan dan meluas, wah ya akhi ana terpaksa. Bukan. Jelas-jelas ancaman. Bukan kemudian wahmi, atau bukan kemudian ditakut-takuti. Memang jelas ada buktinya. Di saat engkau atau ada teman engkau tidak menerima, langsung disembelih, langsung dibunuh. Jelas bukan cuma angan-angan, bayangan belaka, seperti barakallahu fikum yang terjadi di ulama'ul Yaman. Semua jihad Afghanistan, muktamarat, wah berbagai, pokoknya sudah gambarannya itu adalah barakallahu fikum musuh-musuh Allah yang bermain, juga termasuk jihad yang ada di Yaman. Nas'alullah salamatan afiyah ya akhwan. Mukra, sampai kemudian semestinya Saya mau cerita tentang kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah bersama Yahya Ibnu Ma'in. Saya khawatir lebih panjang waktunya, barakallahu fikum. Hah? Loh. Misalu dzalik. Kisah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bersama Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Kita mengenal siapa Imam Yahya Ibnu Ma'in. Ketika Imam Yahya Ibnu Ma'in masuk ke Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dalam pembaringan sakitnya, assalamualaikum. Al-Imam Ahmad tidak menjawab salamnya Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah. Assalamualaikum. Al-Imam Ahmad tidak menjawab salamnya Yahya Ibnu Ma'in. Kata Yahya Ibnu Ma'in, hadithu Ammar. Qala Allah Azza wa Jalla, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kisah hadith Ammar. Allah mengatakan, kecuali orang yang dipaksa, Yahya Ibnu Ma'in, termasuk dari orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk mu'awwila, ta'wilan barakallahu fi. Al-Imam Ahmad berjanji untuk tidak kemudian menyapa mereka-mereka yang menjawab dalam fitnah khalqil Quran, termasuk yang terkena di saat itu Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in. Allahu Jalla wa'ala, kata Yahya Ibnu Ma'in, memberikan uzur. Sementara Abu Abdullah Muhammad tidak memberikan uzur. Ketika mendengar hujah yang dipakai oleh Imam Yahya Ibnu Ma'in, Imam Ahmad dalam pembaringan sakitnya melempar arah wajahnya. Membuang barakallahu fikum mukanya. Sambil kemudian keluar Yahya Ibnu Ma'in dari tempatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, kemudian duduk di pintunya Al-Imam Ahmad sambil terus Allah memberikan udzur. Ahmad tidak memberikan udzur. Allah memberikan udzur, tapi Ahmad tidak memberikan udzur. Duduk menunggu. Barakallahu fi. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah. Dan Abu Bakar Al-Marruzi di saat itu berada di samping Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Keluarlah Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah. Yahya Ibnu Ma'in sabar menunggu. Lalu bertanya, apakah Ahmad menyampaikan sesuatu kepadamu? Kata Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, naam, hadithu Ammar. Hadithu Ammar. Dalam kondisi Al-Imam Ahmad rahimahullah marah barakallahu fikum terhadap istidlal yang dipakai rahimani war. Hadithu Ammar. Hadithu Ammar. Wa fi riwayatin, kata Imam Ahmad, Ammar lewat barakallahu fikum di sekumpulan orang-orang kafir, yasubbunak, mereka mencela engkau, ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika melapor mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditangkap, dia marah. Ammar memberikan pembelaan barakallahu fikum. Memberikan pembelaan rahimani wa rahimakumullah terhadap Rasul alaihi salatu wassalam yang dicela. Kemudian Ammar disiksa, dipukul oleh mereka barakallahu fikum. Riwayatnya, disiksa, dipukul Ammar, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengutarakan ucapannya karena kesakitan, terang-terangan mendapatkan hukuman dari mereka. lalu mengucapkan kalimatul kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang hati yang ada pada dirinya, bahwa mutmainnum bil imani, tenang dan tentram hatiku dengan keimanan kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau mereka ulangi, lakukan kembali pesan Nabi kepada Ammar bin Yasir. Hadithu Ammar. Sementara mereka, kata Al-Imam Ahmad, orang-orang yang menyambut fitnah khalqil Quran, belum dipukul, baru dikatakan sa'adribu, saya akan memukul kalian, mereka segera mengucapkannya. Kan beda ya, barakallahu fikum, bedakan. Lalu kemudian Ahmad ibnu Yahya ibnu Ma'in mengatakan, ya Aba Abdillah, lillahi darruk. Pujian dan sanjungan kepada Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Ketika Yahya ibnu Ma'in mendengar sikap seperti itu, barakallahu fi, tidak kemudian langsung frontal kepada Al-Imamu Ahmad. Dengarkan ketawadduan ulama kita di atas al-haq, barakallahu fikum. Lillahi darruk ya Aba Abdillah. Sanjungan dan pujian kepada Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ma ra'aitu ala wajhil ard afqah min Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Yahya ibn Ma'in, saya tidak melihat di muka bumi ini yang lebih faqih dari Ahmad ibn Hanbal. Kata Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bercerita, saya bercerita ini untuk kemudian mengambil kata-kata mukra. Terkadang ditarik bagikan karet, nanti kembali lagi. La barakallahu fikum. Ya. Al-mukra, benar-benar Anda tidak menemukan jalan lain kecuali ini. Dan hartamu, nyawamu, anak keluargamu akan binasa kalau engkau tidak menempuh satu jalur ini. Di saat itu Anda masuk dalam kategori mukra. Tapi kalau bayangan, wah akan terjadi ini, terjadi itu, wah ya akhi, anak terpaksa, ittaqillah ya akhi. Anda bukan termasuk orang yang mukra, barakallahu fi. Kecuali orang yang mukrah. Tadi gambaran dari Al-Imam Ahmad, gambaran orang yang mukrah seperti yang terjadi pada diri Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Semua atau 10 ini adalah perkara yang paling besar bahayanya terjadi. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Inilah alasan beliau membawakan hanya 10 ini. Karena bahaya besar pada 10 pembatal ini. Alasan yang kedua adalah karena banyaknya terjadi di tengah kaum muslimin. Bagaimana nasihat beliau? Dengarkan pesan beliau, barakallahu fikum. Nasihat beliau terhadap kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Fayambaghi lil muslim ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Sepantasnya bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya dan memiliki kekhawatiran dan ketakutan untuk terjatuh, barakallahu fikum, terjatuh dirinya pada perbuatan-perbuatan yang membatalkan agama tersebut. Kalau antum lewat di bab Kitabut Tauhid, di sana beliau meletakkan bab al-khawfu, khauf dari kesyirikan. Beliau membawakan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana syarahnya? Kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khawatir dan takut untuk kemudian terjatuh diri dan anak keturunannya di dalam kesyirikan, fanahnu min babi aula, kita tentu lebih pantas dan lebih takut lagi untuk terjatuh di dalamnya. Beliau mengingatkan, sepantasnya bagi setiap muslim untuk berhati-hati dan memiliki rasa kekhawatiran dan takut atas dirinya untuk terjatuh. Barakallahu fikum. Maknanya adalah jangan Anda punya sifat pede, merasa aman dari makar dan tipu daya, balasan dari tipu daya Allah, balasan tipu daya Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa aman. Barakallahu fikum. Jangan merasa pede atas kemampuanmu, keistiqomahanmu. Jangan. Jangan iktimad. Sudah kita sebutkan, kalau seseorang iktimad pada dirinya, kemampuannya, kehebatannya, khuzila, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, akan direndahkan. Barakallahu fikum. Ay kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, akan direndahkan. Rahimani wa rahimakumullah. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Allahumma amin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dari diri saya sendiri dan syaitan. Astaghfirullah. Kelebihan semuanya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.